pikiranku sering terganggu, perasaan makin rindu padamu. Saban malamku terkenang, saban hari terbayang, tiap saat ku menunggu. Hatiku tertanya-tanya, apa kabar kau di sana? Mengapa sepi tanpa berita? Kirimkanlah beritamu walau sebaris ayat buat penawar rinduku. Masihkah kau ingat ingat sewaktu masa dahulu, betapa indahnya bercinta kita. Lupakan kau pada peristiwa itu, kini kau berubah hati. Hatiku tertanya-tanya, apa kabar kau di sana? Mengapa sepi tanpa berita? Kirimkanlah beritamu walau sebaris ayat buat penawar rinduku. Kabar kau di sana, mengapa sepi tanpa berita? Kirimkanlah beritamu walau sebaris ayat buat penawar rinduku. Masihkah kau ingat apa sepi tanpa berita? Kirimkanlah beritamu walau sebaris ayat.